Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa memujinya, di mana di hari Ahad ini 6 Zulhijjah 1444 Hijriah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Ainil Akhyar fi Syarhi Jami' Jawami'il Akhbar karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita di tanggal 6 Zulhijjah, yang berarti kita masih berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan ya ikhwah, bagaimana kita sudah tahu semua tentang keutamaan 10 pertama Zulhijjah yang kita yang Nabi alaihi salatu wasalam nyatakan bersabda bahwa ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh pada 10 hari pertama ini. Ya. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Yakni jihad pun tidak bisa mengamalkan amal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah, kata Nabi, kecuali satu orang, yang yaitu orang yang berjihad bi malihi wa nafsihi wa lam yarji minhu syai', orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali satu pun darinya. Ini yang bisa mengalahkan amal saleh pada 10 pertama Zulhijjah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan betapa besar dan betapa Allah sangat mencintai amal saleh pada 10 Zulhijjah ini, sehingga jangan kita sampai lengah dan terlewatkan dari keutamaan yang sangat besar ini. Termasuk yang sangat dianjurkan di 10 pertama Zulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, ya, tahlil, tahmid, tasbih. Nah, dan juga takbir yang disebut dengan takbir al-mutlaq, dan nanti juga ada takbir al-muqayyad. Nah, ini ya ikhwah, kita jangan sampai lupa menghidupkan ini, karena memang keutamaan ini nyaris terlupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, mereka tahu keutamaan 10 akhir Ramadan, tapi banyak yang tidak tahu keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Barakallahu fikum, sehingga ini perlu kita ingat, kita mengingat untuk diri kita sendiri dan juga untuk kaum muslimin, agar menghidupkan 10 pertama Zulhijjah ini dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Termasuk kita di kajian kita di malam, di pagi, kesempatan pagi hari ini, semoga termasuk dari amal saleh yang kita lakukan pada 10 pertama Zulhijjah ini, yaitu amal talabul ilm. Amal talabul ilm yang kita niatkan ini sebagai amal saleh di 10 Zulhijjah ini, sehingga kita berharap ini sebagai tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Semoga Allah taala menjadikan kita minal mukhlisin, termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Kita masih pada hadis Atsani asyar, hadis yang ke-12, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Naam, telah lalu pembahasan kita di pertemuan pekan kemarin tentang beberapa faedah yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini, yaitu yang tidak lain adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dan di antaranya faedah itu adalah isbat sifat al-mahabbah lillahi ta'ala, ya. Dan bahasanya mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala itu terkait dengan kehendaknya. Nah, tata'alak bi'iradatih wa masyi'ahi wa masyi'atih. Dan itu tatafadhal, bertingkat-tingkat. Sehingga di sini cintanya Allah kepada al-mu'min al-qawi lebih besar dibandingkan cintanya Allah kepada al-mu'min al-da'if. Dalam hadis ini pula diambil bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus. Ya, bisa bertambah dan berkurang. Dan bahwasanya iman itu memiliki sekian cabang. Juga beliau jelaskan apa makna al-mu'min al-qawi pada hadis ini, yaitu al-mu'min yang menegakkan ya, makna-makna iman dengan sebenar-benarnya, kemudian menyempurnakan dirinya bil ilmi nafi' wal amali salih, dan menyempurnakan orang lain dengan at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Maka inilah al-mu'min al-qawi yang meraih martabat keimanan yang tertinggi. Barang siapa yang tidak sampai pada tingkatan ini, maka itu al-mu'min dha'if, mu'min yang lemah. Namun Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa fi kullin khairun, pada masing-masingnya ada kebaikan. Supaya tidak dipahami bahwa Nabi mencela al-mu'min al-da'if. Tidak. Tapi apa? Secara tingkatan bahwa al-mu'min al-qawi lebih tinggi dan lebih Allah cintai dibandingkan al-mu'min al-da'if. Maka kita berupaya untuk menjadi al-qawi dalam iman, sehingga kita meraih atau mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang lebih besar. Kemudian qala al-mu'allifu, qala syahri rahimahullah, wa fi hadzal hadis anna al-mu'minina yatafawatun fil khairiyah wa mahabbatillah wal qiyam bidinihi wa annahum fi dhalika darajat wa likullin darajatum mimma amilu. Pada hadis ini pula terdapat faedah bahwa kaum mukminin itu berbeda-beda atau bertingkat-tingkat dalam al-khairiyah, dalam tingkat kebaikannya, wa mahabbatillah, dan tingkat memperoleh atau mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal qiyam bidini, dan bertingkat-tingkat pula dalam penegakan agamanya. Yakni dia sejauh mana dia menegakkan agamanya itu bertingkat-tingkat. Wa annahum fi dzalika darajat, dan kaum mukminin dalam hal itu darajat, bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajatnya. Qala ta'ala wa likullin darajatun mimma amilu, dan untuk masing-masingnya ada derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa yajma'uhum thalathatu aqsam, dan itu tersimpulkan pada tiga macam. Tingkatan-tingkatan itu tersimpulkan dalam tiga macam. As-sabiquna ilal khairat, ini tingkatan yang pertama. Wahumul, yang tertinggi. As-sabiquna ilal khairat, kaum mukminun yang As-sabiquna ilal khairat, bersegera kepada berbagai kebaikan. Wa humul ladzina qalu, afwan, wa humul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat wa taraku al muharramat wal makruhat wa fuduli wa fudula al mubahat. Kaum mukminin yang termasuk dalam tingkatan as-sabiquna ilal khairat adalah mereka yang menegakkan al-wajibat, berbagai kewajiban-kewajibannya, wal-mustahabbat, dan juga menegakkan amal-amal yang mustahabbat. Tak hanya yang wajib saja yang mereka kerjakan, tapi juga yang mustahabbat. Wataraku al-muharramat wal-makruhat, dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Tak hanya yang haram yang mereka tinggalkan, tapi juga perkara-perkara yang makruh, bahkan wafudul al-mubahat, dan perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang lebih melebihi kadarnya dari perkara-perkara mubah, itu pun dia tinggalkan. Wa kammalu ma basharuhu min al-a'mal wattasafu bi jami' sifatil kamal, dan mereka menyempurnakan amal-amal yang telah mereka kerjakan, dan mereka bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini tingkatan pertama. Thumma al-muqtasidun alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat wa tarkil mahdzurat. Kemudian tingkat berikutnya yang berada derajatnya berada di bawah derajat yang pertama tadi adalah yang disebut dengan al-muqtasidun, pertengahan, orang-orang yang pertengahan. Alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat, yaitu orang-orang yang mencukupkan menunaikan kewajiban-kewajiban, wa tarkil mahdzurat, dan meninggalkan yang dilarang. Yang wajib itu yang dia kerjakan, mustahab enggak dia kerjakan. Ada haram, maka baru dia tinggalkan. Selama bukan haram, dia tidak meninggalkannya. Yang penting mana yang wajib, itu yang dia kerjakan. Mana yang haram, itu yang dia tinggal. Hadza al-muqtasidun. Sehingga dia banyak meninggalkan perkara-perkara mustahab. Ya, perhatian terhadap perkara-perkara mustahab. Yang penting yang wajib. Ya, tentu dari sini menunjukkan apa? Tingkat keimanannya tidak seperti orang yang pertama. Mereka yang memperhatikan perkara-perkara mustahab. Tak hanya mencukupkan perkara yang wajibat. Tapi yang ini hanya yang wajib saja. Demikian pula yang mahdzurat. Pokoknya haram, dia tinggalkan. Enggak haram, masih dia lakukan. Perkara yang makruh, bahkan fudul al-mubahat, banyak dia bergelimang di dalamnya. Nah, ini bisa mengurangi nilai al-iman. Sehingga kelompok al-muqtasidun tidak seperti tingkatannya, dalam hal tingkatan dan derajatnya tidak seperti yang as-sabiquna ilal khairat. Dia lebih rendah. Thumma adh-dhalimuna li anfusihim alladhina khalatu amalan salihan wa akhar sayyian. Kemudian tingkat yang di bawahnya lagi masih kaum mukminin, namun dia berada pada tingkatan yang paling rendah, yaitu orang-orang yang zalimun, menzalimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Alladhina khalatu amalan salihan wa akhar sayyian. Orang-orang yang mencampur amal saleh dan amal sayyi', amal yang jelek. Dia berbuat ketaatan, mengerjakan kewajiban, namun terkadang masih mengerjakan perbuatan yang haram. Ya. Sehingga amal saleh bercampur dengan sayyi'. Tiga tingkatan ini sebagaimana Allah katakan di surat Fatir ayat ke-32. Thumma awrasna al-kitaba. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Faminhum zalimun linafsih. Waminhum muqtasid. Waminhum sabiqun bil khairat. Biiznillah. Dhalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan al-kitab, kitab suci ini. Kami wariskan kepada alladhina astafayna. Kepada orang-orang yang kami pilih. Nah, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Aminhum, maka di antara hamba-hamba kami itu zalimun linafsih, ada yang zalim menzalimi dirinya sendiri. Ya, ini tingkatan yang paling bawah. Wa minhum muqtasid. Ada pula di antara mereka yang muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada pula di antara mereka yang bersegera untuk mengerjakan berbagai kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi ini pun menunjukkan apa? Bahwa kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dalam hal keimanan dan derajatnya sesuai dengan kadar iman, dan kadar iman itu yazidu wa yanqus sesuai dengan kadar amalnya. Sehingga ayat ini pun salah satu hujjah bagi ahlus sunnah, nah, yang menyatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus, ya, untuk membantah kaum murji'ah dan kaum khawarij serta mu'tazilah yang tidak mau menerima bahwa iman itu yazid wa yanqus. Mereka menyatakan bahwa iman, ya iman, imma ada atau tiada. Tidak ada iman itu berkurang, ya. Imma dia tetap ada atau hilang, sirna, nah. Itu indah kelompok-kelompok yang batil, kelompok-kelompok sesat. Adapun ahlu sunnah menyatakan bahwa iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bertambah dengan ketaatannya kepada Ar-Rahman dan berkurang dengan taatnya kepada syaitan. Dan iman itu bisa terus berkurang, berkurang, berkurang, bahkan hingga habis tercabut dari akarnya. Sehingga ayat di surat Fatir ini tadi yang barusan kita baca, salah satu hujjah bagi ahlus sunnah menetapkan bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus. Kemudian wa qawluhu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jika ada itu manfaat, baik manfaat diniyah maupun duniawiyah, maka ihris, semangat, jangan kendor, lakukan itu, kerjakan itu yang terbaik. Wasta'in billah, dan iringi itu dengan permintaan tolong kepada Allah. Karena itu Nabi mengatakan wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adatid dunya wal akhirah. Ini merupakan kalam yang jami' nafi', ya, mengumpulkan banyak makna, nafi', bermanfaat, mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalau kita terapkan pesan Nabi ini tadi, benar-benar akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal umur an-nafi'ah qisman. Perkara-perkara bermanfaat itu ada dua macam, umurun diniyah wa umurun dunyawiyah. Bisa berupa perkara-perkara diniyah, bisa pula perkara-perkara dunyawiyah. Wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama annahu muhtajun ila diniyah. Hamba butuh kepada perkara-perkara duniawi sebagaimana dia pula butuh kepada perkara-perkara diniyah. Ya. Famadaru sa'adatih wa tawqifihi 'alal hirs wal ijtihad fil umur annafi'ah minhuma. Sehingga poros kebahagiaannya dan poros atau pangkal taufiknya adalah pada semangat dan kesungguhan dia di dalam menjalankan perkara-perkara bermanfaat, ya, dari keduanya, baik perkara diniyah maupun duniawiyah. Ma'al isti'anati billahi ta'ala, dengan disertai al isti'anah billah, mohon pertolongan, jangan bersandar pada kekuatanmu, kemampuanmu, daya upayamu sendiri, tapi iringilah itu dengan al isti'anati billah. Famata harisa al-abdu 'alal umur annafi'a wajtahada fiha wa salaka asbabaha wa turuquha wasta'ana bi rabbih fi husulihi wa takmilihi kana dhalika kamalahu wa unwana falahihi. Maka apabila seorang hamba, ya, bersemangat dalam menjalankan perkara-perkara yang bermanfaat, wajtahada fiha, bersungguh-sungguh padanya, dan dia menempuh sebab-sebab dan jalan-jalannya, wasta'ana bi rabbih, dan dia juga memohon pertolongan, beristi'anah kepada Rabbnya, fi husuliha wa takmiliha, untuk mencapainya dan menyempurnakannya. Ya. Jika seperti ini, kana dzalika kamalahu, maka itu menjadi kesempurnaan baginya, wa unwana falahihi, dan tanda kesuksesannya. Wa mata fatahu wahidun min hadhil umur ats-tsalatsah, ya. Dan apabila dia terluput darinya satu dari tiga perkara ini, yaitu al-hirs wal-ijtihad wasulukil asbab, al-hirs wal-ijtihad, kemudian sulukul asbab, yang kedua, yang ketiga al-isti'anah, maka apabila hilang darinya satu dari tiga perkara ini, apa saja tiga perkara itu? Al-hirs wal-ijtihad, kemudian yang kedua sulukul asbab, menempuh sebab, yang ketiga al-isti'ana birrab, kalau hilang satu dari tiga hal ini, fatahu minal khairi bihasabiha, akan hilang darinya kebaikan sesuai dengan kadarnya. Faman lam yakun harisan alal umur annafi'ah bal kana kaslanan lam yudrik syai'ah, sehingga barang siapa yang tidak haris, semangat, rajin, ya, melakukan perkara-perkara bermanfaat, bahkan dia malas, kaslanan, pemalas dia. Kerja urusan dunia, malas. Juga kerja urusan akhirat, ibadahnya, talabul ilminya, ya, tamasuknya terhadap Al-Quran was sunnah, ya, iltizamnya dengan kalamul ulama, itu malas dia. Maka lam yudrik syai'an, maka dia tidak akan mendapati sesuatu, enggak dapat dunia wala akhirah. Urusan dunia dia malas, urusan akhirat pun dia malas. Ya. Enggak mau bersungguh-sungguh mencari kebenaran, mana yang benar ketika terjadi fitnah misalnya, malas dia. Malas untuk mendengar apa kalam ulama dalam masalah fitnah yang terjadi. Malas untuk mengetahui bagaimana kalam yang rajih, pendapat yang rajih dalam masalah khilafiyah, masalah fikih misalnya, dia malas. Nah, ketika taklim pun malas, enggak mau dengar dengan serius. Padahal sudah dijelaskan oleh sang ustaz, tidak perlu dia capek-capek, ya, mencari sendiri, ya, bahwa pendapat ini, pendapat itu. Tapi sudah dijelaskan dan dijelaskan pula berdasarkan dalil mana yang rajih. Tapi dia malas. Akhirnya apa? Lam yudrik syai'a. Fal kasalu huwa aslul khaiba wal fashal. Sehingga sifat malas ini merupakan pangkal kerugian dan kegagalan. Fal kaslanu la yudriku khaira wala yanalu makramah wala yahza bidinin wala dunya. Sehingga pemalas itu tidak mendapatkan kebaikan, tidak meraih kehormatan, ya, dan juga tidak mendapatkan bagian agama maupun dunia. Wa mata kana harisan walakin ala ghairil umur annafi'ah. Dan apabila dia haris, semangat, rajin, namun dalam perkara yang tidak bermanfaat, selain perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam dunia maupun agama, semangatnya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Imma ala umurin darrah au mufawwitatin lil kamal. Apa yang enggak bermanfaat itu? Imma perkara yang memang bermadarat, merugikan, membahayakan, atau menghilangkan kesempurnaan, mengurangi kesempurnaan. Kana samaratu hirsihi al-khaybata. Maka buah dari semangat dia, kerajinan dia yang seperti itu, adalah apa? Al-khaybah, kerugian, wa fawatil khair, luput dari kebaikan, wa husulis syarri wa dharar, bahkan sebaliknya dia akan menjabatkan kejelekan dan bahaya. Fakam min harisin ala suluki turukin wa ahwalin ghairi nafi'ah lam yastafid min hirsihi illa at-ta'ab wal 'ana wasyaqa. Berapa banyak orang yang haris, semangat, rajin, tapi menempuh apa? Cara-cara, kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat. Maka dia tidaklah mengambil, tidaklah dia memperoleh dari hirsnya kecuali capek, letih, dan celaka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini sehingga apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Maka terhadap ma yanfa'uk jangan kaslan. Jangan kaslan, tapi ihris. Atau jangan sampai kamu bersemangat dalam perkara yang la yanfa'uk. Dua hal ini sama-sama bermadarat, berbahaya dan merugikan. Apa yang tepat? Bersemangat haris ala ma yanfa'uk. Baik dalam bermanfaat dalam urusan dunia maupun bermanfaat dalam urusan akhirat. Sehingga ya ikhwah, imma kita menjalankan pesan Nabi ini tadi, al-hirs ala ma yanfa'uk disertai dengan al-isti'anah, atau kita menjadi pemalas, atau bersemangat tapi dalam perkara yang ghairu nafi'ah, tidak bermanfaat. Thumma idza salaka al-'abdu at-turuqa an-nafi'ah wa harisa 'alayha wa ijtahada fiha lam tatimma lahu illa bi sidqil luju'i ila Allah wal isti'anati bihi 'ala idrakiha wa takmiliha wa alla yattakil 'ala nafsihi wa haulihi wa quwwatihi. Kemudian apabila seorang hamba telah menempuh jalan-jalan bermanfaat, bersemangat, rajin padanya serta bersungguh-sungguh, maka tidak akan sempurna untuknya kecuali dengan benar-benar kembali dan pasrah kepada Allah, al-luju ila Allah, benar-benar memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mencapai perkara bermanfaat tadi dan menyempurnakannya. Dan dia tidak bersandar pada dirinya sendiri, ya, kemampuan dan kekuatannya, tidak. Bal yakunu i'timaduhu tam bi batinihi wa zahiri ala rabbih. Bahkan sandaran utama dia, benar-benar dia bersandar secara batin maupun zahir ala rabbih. Al i'timadu tam, benar-benar bersandar secara zahir maupun batin kepada Rabbnya. Fabidzalika tahunu alaihi al-masa'ib. Dengan seperti ini akan menjadi ringan padanya berbagai kesulitan. Ya, dia melakukan perkara-perkara bermanfaat, perkara duniawi maupun diniyah. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, timbul rintangan dalam pekerjaannya, pailit misalnya, atau timbul fitnah dalam bermanhaj misalnya, sa'ab. Namun dia yasta'in bi rabbih, ya'tamid ala rabbihi tamamal i'timad. Maka apa? Dia benar-benar mohon pertolongan, benar-benar dia bersandar, tunduk, patuh, pasrah kepada Rabbnya. Maka dengan itu akan menjadi ringan baginya berbagai kesulitan. Ya. Wa tatayassar lahul ahwal, dan akan mudah baginya berbagai kondisi. Wa tatimmu lahun nata'ij wa thamarat at-tayyibah fi amrid din wa amrid dunya. Dan dia akan benar-benar memperoleh hasil dan buah yang baik, baik dalam urusan dunia, urusan agama maupun dalam urusan dunia. Lakinnahu fi hadhihi al-ahwal muhtajun bal muttarrun ghayatal ittirar ila ma'rifatil umur allati yambagi al-hirsu 'alayha wal jiddu fi talabiha. Namun dia dalam kondisi ini sangat butuh, bahkan darurat, ghayatal ittirar, benar-benar sangat darurat dia untuk mengetahui perkara-perkara yang selayaknya dia bersemangat rajin padanya. Wal jiddu fi talabiha, dan bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Fal umur annafi'a fid din tarju'u ila amrain. Ilmin nafi' wa amalin salih. Maka beliau pun kemudian memberikan penjelasan apa itu perkara-perkara bermanfaat. Al umur annafi'a, perkara-perkara bermanfaat dalam urusan agama, tarju'u ila amrain. Kembali pada dua perkara. Ilmun nafi' wa amalin salih. Ilmu ilmin nafi'in wa amalin salihin. Ilmu bermanfaat dan amal saleh. Ini perkara al-umur an-nafi'a fid-din, ini porosnya. Kembalinya kepada dua hal ini. Ilmun nafi' wa amalin saleh. Ammal ilmun nafi' fa huwa al-ilm al-muzakki lil qulub wal arwah al-musammir li sa'adatid darain. Adapun al-ilmun nafi', maka dia adalah ilmu yang memsucikan kalbu dan ruh, yang membuahkan kebahagiaan di dua negeri. Itulah ilmu nafi', yang mensucikan, membersihkan kalbu dan ruh, serta membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa huwa ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min hadithin wa tafsirin wa fiqhin, yaitu baik berupa ilmu hadis, ilmu tafsir dan fikih. Wa ma yu'inu ala dhalik, dan ilmu-ilmu yang membantu untuk bisa memahami, untuk bisa menguasai tiga ilmu tadi, hadis, tafsir, wa fiqih. Nah, min ulumil arabiyah, yaitu apa ilmu yang membantu tadi? Ilmu tentang bahasa Arab. Bihasabi halatil waqt wal mawdi' alladhi fihi al-insan wa ta'yinu dhalika yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, yang itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan waktu dan keadaan yang seseorang ada padanya, dan menentukan hal itu seberapa besar kebutuhan dia terhadap al-ilm al-arabiyyah, yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, berbeda dengan, sesuai dengan perbedaan kondisinya. Wal halatu taqribiyyah ay yajtahida talibul ilm fi hifzi mukhtasarin min mukhtasaratil fan. Atau afwan, mungkin sedikit diluruskan terjemahannya. Wa ta'yinu dhalika, dan menentukan kadar kebutuhan dia terhadap ilmu, berapa yang harus dia raih dari ilmu, baik ilmu hadis, tafsir, fikih maupun penunjangnya ilmu al-arabiyyah, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi. Ya. Kondisi yang bisa kita sebutkan untuk memudahkan pemahaman. Al-halah at-taqribiyyah. Ayajtahida talibul ilm fi hifzi mukhtasarin min mukhtasaratil fan alladhi yashtagil fihi. Misalnya seorang talibul ilm, seorang pelajar, bersungguh-sungguh untuk menghafal ya, salah satu kitab mukhtasar. Matan misalnya, mukhtasar. Dari berbagai mukhtasaratil fan. Ya, karya-karya mukhtasar dalam bidang tersebut. Dalam bidang hadis, banyak mukhtasarat. Tapi dia hafal satu mukhtasar yang dia sibuk padanya. Ya, bidang yang memang dia sibuk padanya. Ada yang sibuk lebih konsen pada bidang hadis, ada yang lebih konsen pada bidang tafsir, ada yang lebih konsen di bidang dalam bidang fikih. Maka dia berupaya untuk menghafal apa? Salah satu mukhtasar, salah satu matan yang mukhtasar. Fa in ta'azzara aw ta'assara 'alaihi hifdzuhu lafdzan falyukarrirhu katsiran mutadabbiran li ma'anihi hatta tarsakh ma'aniyahu fi qalbi. Nah, ada seorang talibul ilm yang kesulitan, ya, uzur dia, kesulitan untuk menghafalnya secara lafaz. Benar-benar hafal lafaznya satu persatu dari matan itu sulit. Maka hendaknya dia banyak mengulanginya. Mengulang terus, dibaca berulang-ulang. Mutadabbiran li ma'anihi, sambil diperhatikan makna-maknanya, sehingga apa? Makna-makna itu benar-benar menancap dalam, benar-benar makna itu menghunjam di dalam kalbu. Ya. Ini sehingga dia mungkin tidak benar-benar hafal lafadznya persis satu persatu, namun maknanya sudah terhunjam kokoh di dalam kalbu. Kenapa? Karena dia mengulang-ulang. Tentu beda tingkat pertama dengan tingkat yang kedua. Tingkat pertama lebih sempurna dibandingkan tingkat kedua. Yang tingkat pertama yang benar-benar bisa menghafalnya lafdzan wa ma'nan. Tingkat kedua kesulitan menghafal lafadz. Namun dia ulang-ulang terus dan ulang-ulang terus sehingga maknanya tertancap kokoh di dalam kalbu. Thumma takunu baqi kutub hadzal fanni kat tafsiri wat tawdihi wat tafri'. Lidzalika al asl alladhi arafahu wa adrakah. Kemudian kitab-kitab lainnya dalam bidang tersebut adalah sebagai penjelas, adalah sebagai tafsir, penjelas dan penjabaran dari pokok ilmu tadi. Alladhi arafahu adrakah, yang telah dia ketahui dan dia mengerti. Itu dari mukhtasarat tadi, itu asalnya. Yang lainnya kitab mutawwalat itu seperti kedudukannya sebagai tafsir, taudi wa tafri'. Nah, fa innal insana idza hafizal usul wa sara lahu malakah tamma fi ma'rifatiha hanat 'alaihi kutubul fanni kulluha. Karena seorang talibul ilm yang memiliki malakah tamma, kemampuan yang sempurna ya, fi ma'rifatiha, untuk mengerti bidang tersebut. Ya, karena apa? Karena dia mengerti asalnya, menguasai asalnya. Nah, maka akan mudah bagi dia untuk membaca, untuk memahami kitab-kitab lainnya dalam bidang tersebut. Sigaruha wa kabiruha, baik yang kecil maupun besar. Ya, dia akan mudah untuk menguasainya, untuk memahaminya. Wa man dhayya al-usul hurimal wusul. Sehingga barang siapa yang menyia-nyiakan prinsip, dia akan terhalangi untuk sampai pada ilmu yang dia inginkan. Wa man harisa 'ala hadza alladhi dzakarna wasta'ana billahi a'anahu Allah wa baraka fi ilmihi wa tariqihi alladhi salakahu. Maka barang siapa yang semangat dalam hal ini untuk melakukan yang kami sebutkan tadi, semangat menghafal, dia ingin menguasai ilmu hadis misalnya, maka dia tahu ini ilmu hadis bermanfaat bagi dia. Caranya bagaimana? Cara bermanfaat untuk bisa menguasai ilmu hadis pertama kali adalah hifz, menghafal mukhtasar dalam bidang hadis satu saja atau beberapa yang memang dibutuhkan. Ya, maka dia haris, benar-benar semangat, rajin dia melakukan ini. Ya, wasta'ana billah, kemudian dia juga memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dia minta tolong, selalu berdoa minta kepada Allah, minta pertolongan agar Allah tolong supaya bisa memahami dan menguasai bidang tersebut. A'anahullah, maka niscaya Allah akan tolong dia. Wa baraka fi ilmi, dan Allah berikan barakah pada ilmunya. Wa tariqihi alladhi salakahu, dan Allah berikan barakah pada jalan yang dia tempuh. Ya, salah satu bentuk barakahnya misalnya cara yang sedikit namun menghasilkan ya, hasil yang sangat besar dan banyak. Nah, wa man salaka fi talabil ilmi ghairi hadhihi tariqan ghairi hadhihi tariqatin nafi'ah fatat 'alaihi al-awqat. Barang siapa yang menempuh cara di dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu selain cara yang bermanfaat tadi yang disebutkan, karena cara tadi banyak dianjurkan oleh para ulama dan itu bermanfaat, namun dia enggak mau cara itu, maka fatat 'alaihi al-awqat, dia akan kehilangan banyak waktu. Enggak mau menghafal mukhtasarat, enggak mau serius, enggak mau sungguh-sungguh. Ya. Keburu dia pengin penjabaran yang luas panjang lebar. Enggak paham-paham dia. Kalaupun dia paham, cepat lupa, cepat hilang. Ya. Fatat 'alaihi al-awqat, sehingga dia membuang-buang waktu, banyak kehilangan waktu. Walam yudrik illa al-ana, dan dia tidak akan mencapai kecuali keletihan, capek dia. Seharian belajar, besok belajar lagi, tapi apa? Enggak bisa meraih hasil. Ya, enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti, sehingga hanya capek aja. Kama huwa ma'rufun bitajribah. Sebagaimana ini diketahui berdasarkan apa? Pengalaman yang banyak. Wal waqi' yashhad bihi, kenyataan mempersaksikan hal ini. Fa in yassarallahu lahu mualliman yuhsin tariqata ta'lim wa maslak wa masalik tafhim thumma lahu tamma lahu sabab al-musil ila al-ilm. Kemudian seorang talib yang haris tadi bersemangat, kalau Allah mudahkan bagi dia mendapati, menjumpai seorang muallim yang baik di dalam tariqah mengajarnya dan baik, nah, memiliki metode yang tepat di dalam memberikan tafhim, memahamkan kepada murid, maka tammalahul sabab al-musil ilal ilm, sungguh telah terpenuhi untuknya sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada ilmu. Taib, ini penjelasan tentang al-ilm an-nafi'. Masih panjang penjelasan Syekh tentang masalah ini. Beliau akan menjelaskan berikutnya apa itu al-amal as-salih, yang semestinya kita haris juga. Haris, memiliki semangat yang besar dan rajin dalam memperhatikan, menempuhnya, dalam melakukannya. Yang insyaallah akan kita bacakan atau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kita sudah lewat waktunya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, mana Abu Hafs dari Minahasa? Ayyakallah ahlan wa sahlan. Mau bertanya soal masalah semangat. Ya. Jadi untuk masalah perkara agama, apakah semangat itu sekedar semangat cukup, atau bagaimana kita untuk bisa membedakan semangat yang berasal dari sekedar hawa nafsu dalam perkara-perkara yang baik, atau semangat yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz bisa dijelaskan? Ayo. Tadi yang sudah dijelaskan, disebutkan bahwa al-hirs ini beda dengan sekedar hamas, ya, semangat emosional. Tapi hirs, dan arahkan hirs itu kepada ilmu nafi'. Nah, ilmu nafi' tadi contohnya Syekh mencontohkan bagaimana seorang talibul ilm yang satu menghafal, ya, mukhtasar, ingin menguasai ilmu hadis, tapi dia dahulu dia tempuh cara bermanfaat. Yang cara manfaat itu diajarkan oleh ulama, metode yang disilahkan dengan manhajiyah di talabul ilm, metode dalam talabul ilm. Maka dia tempuh sedikit, ya, nggak keburu. Sementara orang kedua terburu, dia nggak mau melewati tahapan hifdzu mukhtasar. Dia keburu menelaah kitab-kitab yang luas, ikut majelis-majelis tingkat tinggi. Ya, dia pikir dengan cara itu mempersingkat waktu, ya, mempercepat belajar. Ternyata apa? Hasilnya yang pertama terus berjalan lancar. Apalagi kalau Allah mudahkan dia memperoleh seorang muallim, ya, seorang yang muallim yang bisa mengajari, yang tepat di dalam membimbing, memahamkan talibul ilm, maka dia terus belajar sedikit sedikit tapi terus buahnya jelas. Kenapa? Yarsakh itu tadi, terhunjam kokoh dalam kalbu. Ya. Tapi orang kedua, ternyata yang dia pikir bisa menghemat waktu, ya, memangkas waktu, ternyata justru membuang banyak waktu karena dia nggak paham-paham, kesulitan belajar, hasilnya nol. Ya. Belajar namun nggak mendapati kecuali capek saja. Ditanya apa itu ilmu hadis, bingung dia, ya, nggak ngerti dia. Nah, di sini ya ikhwah, menunjukkan apa? Al-hirs itu harus terbimbing, ya, terbimbing, tidak asal semangat saja. Terbimbing dengan apa? Dalil, terbimbing dengan taujihat ulama wa irsyadatihim, seperti itu. Ya. Orang pertama contoh, merupakan contoh orang yang terbimbing dengan taujihatil ulama. Yang kedua merupakan contoh orang yang bersemangat namun tidak ngerti taujihatil ulama, tidak mau mengikuti bimbingan-bimbingan ulama. Maka ini membuat dia tidak bisa meraih ilmu.